cinta sambu jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini, namun hanya ruang sembu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan.